teladas. Japalas munggah di bengkunang, gunung rimba tiup matang, pulau-pulau di laut Jawa wardi Nusantara, kami tuku sangat jajabi, kamu lampungku, kamu lada. Jadi lo.